Spesial Bos Kalimantan. Yang punya pohon duit, spesial ngelali bareng Nyupa Lapa. Bibi Sagita. Ayo buat Bos Kalimantan yang punya pohon duit, goyang. Ting tung tir. Terima kasih.